ننتقل إلى درس التوحيد من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Masih membahas hadis yang panjang yang di dalamnya tersebut hadis Taifatul Mansurah. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أبا معنى تبارك وتعالى؟ قال ابن القيم رحمه الله تبارك من البركة dari kata barakah. Wal barakah nau'ani, sedangkan barakah nau'an, ada dua jenis. Barakatun hiya fi'luhu, wal fi'lu minha barak. Barakah yang maknanya perbuatannya, dan perbuatannya atau fi'ilnya diambil dari kata baraka yubariku, masdarnya barakah. Wa yata'adda bi nafsihi taratan wa bi adatin bi adati ala taratan. Dia mutaaddi. Mutaaddi adalah membutuhkan maf'ul. Kadang mutaaddi bi nafsihi tanpa kata sambung. Kadang-kadang mutaaddi bi adah dengan kata sambung ala. Barakallahu laka atau yubarik ala kada. Wa biadat fi, kadang-kadang pula dengan kata sambung fi. Barakallahu fikum. Wal maf'ulu minha, sedangkan yang mendapatkan barakah berarti maf'ulnya dijuluki mubarak. Bukan mabruk, tapi mubarak. Yang fasih, yang sahih, walaupun kadang digunakan dalam bahasa-bahasa Arab sehari-hari kalimat mabruk, tetapi as-sahih mubarak. Al-maf'ulu minha mubarak, wa huwa ma ja'ala minha kadhalik, yaitu apa yang dijadikan dengan barakah demikian. Fakana mubarakan yaj'aluhu bija'lihi ta'ala, berarti orang ini mubarak dengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh berkah. Wa nau'u tsani, sedangkan jenis kedua, barakah yang tudafu ilaihi idafatar rahmah wal 'izzah. Barakah memiliki makna yang kedua, yaitu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti disandarkannya rahmah dan 'izzah. Kalau kita katakan rahmatullah atau kita katakan izzatullah, apakah rahmah itu makhluk? Bukan. Apakah izzah itu makhluk? Bukan. Dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala barakatullah dengan makna sifat Allah, maka fi'ilnya bukan baraka. Fi'ilnya tabaraka. Tabarak ismuka. Yani tabarak ismuka ya Rabb. Engkau memiliki sifat barakah, artinya memberikan barakah-barakah. Dan enggak ada barakah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fiilnya bukan barakah, tapi tabaraka wa ta'ala. Adapun yang pertama tadi, barakah memberikan barakah. Orang yang mendapat kebarakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mubarak. Fiilnya barakah. Tetapi kalau barakah dengan makna sifat bukan fi'il. Tadi yang pertama fi'il. Wal fi'il minha barakah. Tapi yang kedua adalah sifat Allah SWT. Kalau kita katakan Allah tersifati dengan barakah, tidak kita katakan barakah, tapi kita katakan tabarakah. Baik, pertanyaannya sekarang. Hal muta'addi? Atau lazim? Lazim sekarang. Karena sudah hanya mensifati Allah. Bahwa Allah memiliki berkah segala macam, sehingga tidak mutaaddi. Tapi yang tadi barakah, karena itu fi'il, dan fi'ilnya muta'addi, Allah memberkahi. Barakallah. Jangan titik sampai di situ. Karena dia membutuhkan maf'ul. Imma langsung, wa imma dengan kata sambung. Kata sambungnya bisa dengan ala, bisa dengan fi. Barakallahu alaik, atau baraka alaik, wa barakallahu lak, wa baraka fiik, ila akhirnya. Naam. Wala yaslah illa lahu azza wa jal. Maka kalimat tabarak tidak pantas kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sifat. Sifat Allah azza wa jal. Fahuwa subhanahu al-mubarak. Wa abduhu wa rasuluhu al-mubarak. Allah disebut mubarak. Hamba-hambanya disebut mubarak. Apa maknanya? Berbeda. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala barakah. Tetapi kalau hambanya rasulnya mubarak, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bedanya, lafad pertama dengan lafad kedua. Kama qala al-Masih alaihi salam. Sebagaimana ucapan Isa al-Masih alaihi salam. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waj'alani mubarakan. Allah jadikan aku mubarakan. Faman barakallahu fihi wa alaihi. Siapa yang Allah berkahi padanya atau Allah berkahi atasnya, maka dia boleh disebut al-mubarak. Tetapi kalau kita bicara tentang Allah tabaraka, maka maknanya berbeda. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala berkah. Dan enggak ada keberkahan yang ada ini semuanya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diterjemahkan Allah yang diberi berkah. Beda. Walaupun sama-sama wazannya maf'ul atau mufa'al. Wazannya sama, mubarak. Tetapi maknanya bukan seperti yang ada pada makhluk dikatakan kuntu atau waja'alani mubarakan. Aku dijadikan mubarak. Mendapatkan berkah. Tapi kalau Allah dikatakan mubarak, tidak berarti Allah mendapatkan berkah dari siapa. Allah tidak membutuhkan dari siapapun. Dan Allah maha kaya. Ghaniyun anil alamin. Sehingga maknanya tabaraka. Maha tinggi Allah dan maha memiliki segala berkah. Maha memiliki segala berkah. Wa amma sifatuhu tabaraka famukhtassah bihi. Maka sifat tabaraka itu hanya sifat Allah, khusus, tidak bisa untuk makhluk. Kama atlaqaha ala nafsihi fi qawlihi. Sebagaimana Allah sebutkan untuk dirinya di dalam ucapannya, tabarakallahu rabbul alamin. Atau ayat, tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita menyifati Allah dengan tabaraka wa ta'ala. Tabarak sudah dibahas, ta'ala dari kata ali, maha tinggi. Afala taraha kaifa taradat fil Qur'ani jariyatan 'alaihi mukhtassah? Tidakkah kau lihat bagaimana betul-betul terbukti dalam Qur'an kalimat tersebut hanya berlangsung untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhtassah bihi, khusus untuknya. La tutlaq 'ala ghairihi. Tidak diucapkan untuk selainnya. Pernah mendengar kata tabaraka untuk selain Allah? La. La fil Quran. Wa la fil sunnah. Enggak dikatakan tabaraka fulan. Tidak. Kalau bagi manusia biasa dikatakan mubarak. Tidak dikatakan tabarak. Adapun tabarak hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La tutlaq ala ghairihi. Wa ja'at ala bina'is sa'ah wal mubalaghah. Dan datang kalimat tabaraka. Maknanya adalah Allah maha luas pemberiannya, maha tinggi pemberiannya. Ini pemberian barakahnya kepada siapapun. Kata'ala wa ta'azama. Sewazan dengan ta'ala dan ta'azama. Tabaraka wa ta'ala wa ta'azama. Satu wazan. Wa nahu ja'a bina tabaraka ala bina ta'ala. Dan datang pula bentuk tabaraka. Tafa'ala, wazannya. Dalam bentuk ta'ala. Alladhi huwa dalun ala kamalil ulu. Berarti ta'ala sama wazannya dengan tabarak. yang terkandung di dalamnya makna al-ulu, ketinggian. Wa nihayatuhu, dan puncaknya ketinggian, yang paling tingginya di atas seluruh makhluknya. Maha tinggi qadran, maha tinggi makanatan, maha tinggi zatan. Kadarnya, maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kemuliaannya, maha tinggi dan zatnya juga maha tinggi. Bukan di bawah sini bersama makhluk, tidak. Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ini makna ta'ala. Dalun wa kadzalika tabarak, sebagaimana tabarak juga dalun ala kamali barakatihi. Tabarak menunjukkan kesempurnaan barakah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamatiha wa sa'atiha, dan maha besarnya barakah dari Allah dan luasnya barakah Allah. Wa hadza ma'na qaul man qala min as-salaf, dan inilah makna ucapan siapa yang mengucapkan dari salaf dengan kalimat tabaraka wa ta'ala. Wa qala Ibn Abbas ja'a bi kulli barakah. Makna tabarak adalah datang dengan segala macam barakah. Tidak ada barakah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dinukil dari Al-Fawaid oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nama lengkapnya Bada'i'ul Fawaid. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.